Kemudian kita lihat di pembahasan berikutnya, jadi masalah dia nanti akan datang. Kemudian berikutnya kata Syaukani rahimahullah, bab sarakah. Ini 11 pembahasan tadi ya, semuanya telah kita bahas. Ya. Kemudian kata beliau, bab sarakah, bab tentang had pencuri. Ya. Tentang had pencuri. Dan di sini ada berapa, ada 8 pembahasan yang perlu kita jelaskan. Yang pertama, syarat-syarat penjatuhan hukum terhadap orang yang mencuri. Penjatuhan hukum pertentangan terhadap orang yang mencuri. Ya, sebelumnya dalil tentang mencuri ini adalah ayat Al-Qur'an tentang hukumnya. Allah firman, "Was-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah. Wallahu 'azizun hakim." Laki-laki dan perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan keduanya sebagai balasan dari perbuatannya. Ya. Dan sebagai hukuman dari Allah. Dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Nah, ini dari Al-Qur'an yang menunjukkan tentang had seorang pencuri. Jelas ya? Iya. Dan akan kita sebutkan insyaallah taala sejumlah hadis yang menjelaskan tentang dipotongnya tangan seorang pencuri. Nah, Asy-Syaukani rahimahullah menjelaskan bagaimana ketentuan-ketentuan potong tangan terhadap siapa? Orang yang mencuri. Tetapi man sarafa mukallaf muhtaran min hirzin rubu'a dinarin fasa'ila kuti'at kaffuhu al-yumna. Ini ketentuannya. Siapa yang mencuri? Perhatikan ya kalimatnya. Dia apa? Mencuri. Mukallafan. Dan dia adalah seorang yang apa? Mukallaf. Mukhtaran. Dalam keadaan dia apa? Sengaja melakukannya. Tak dipaksa. Min hirzin. Dia mencuri sesuatu yang dijaga. Sesuatu yang dijaga. Ya, barangnya misalnya disimpan di mana? Di peti atau disimpan di lemari. Ya. Jelas ya, sesuatu yang terjaga. Rubu'a dinar. Dia mencuri seperempat dinar fasa'idan lebih. Ya. Maka kuti'at kaffuhul yumna. Maka akan dipotong tangan apa? Tangan kanannya. Apa yang dipotong adalah telapak tangan kanannya. Ya, jadi ayat yang disebut wasari wasari patu laki-laki dan perempuan yang mencuri potonglah tangan-tangan keduanya, tangan di sini yang dimaksud apa? Telapak tangan sampai ke pergelangan. Sebab itu yang mencuri, yang berbuat sampai situ saja, tidak dipotong semuanya. Ya, jelas ya. Dan yang dipotong adalah yang kanannya. Yang dipotong adalah apa? Yang kanannya. Maka di sini disebutkan syarat-syarat. Nah, jadi kalau kita detailkan syarat-syarat seorang dipotong tangannya karena mencuri, ada beberapa apa? Ada beberapa syarat. Syarat yang pertama, ya, dia mengambil dengan bentuk yang apa? Bentuk tersembunyi, rahasia. Jelas ya? Bentuk tersembunyi. Karena itu, itulah makna kata sarata. Sebab sarata itu artinya apa? Hah? Dia mencurinya tidak kelihatan, tidak ketahuan, atau dalam bentuk yang tidak nampak. Ya, kalau dia nampak bukan mencuri tabahnya, tapi apa? Merampok, ya. Ya. Atau apa? Menjegal orang atau dia merampat. Itu semua bahasa-bahasa yang apa? Yang terang-terangan. Ya, kalau mencuri dia apa? Tidak nampak. Nah, ya, kalau ada yang merampok, ya, maka ini bukan dia apa? Dipotong tangannya. Ada hukum lainnya. Kalau dia apa? Dia merampas, ini ada hukum lainnya, tidak dipotong tangannya. Jelas ya? Dan itu akan datang, Syukani sendiri akan menjelaskan nanti. Kemudian kata beliau, wa minal awsafi, baik, yang kedua, syarat yang kedua. Syarat yang kedua, barang yang dia curi, itu adalah barang yang dihormati. Barang yang apa? Yang punya harga dan kehormatan. Ya, jelas? Jadi kalau barangnya misalnya adalah barang yang tidak terhormat, seperti alat-alat musik, khamar, ya, atau babi, ya, atau bangkai, ada yang mencuri hal itu, maka ini ada potong tangan atau tidak? Tidak ada potong tangan. Jelasnya? Baik. Kemudian syarat yang kedua, disyaratkan yang dicuri itu mencapai nisab. Mencapai nisabnya. Berapa nisab yang dicuri? Ya, seperempat dinar. Seperempat dinar. Nah. Atau di aturan dahulu, tiga berapa? Tiga dirham. Seperempat dinar bermakna tiga dirham. Ya, atau apa yang semisal dengan uang di masa ini. Tanya saja satu dinar itu ukurannya berapa satu dinar? 4,25 gram. Jadi 1/4. 4,25 bagi berapa? Bagi berapa? Bagi 4. Ya, bagi 4 saja. Berarti 1 gram koma koma berapa? Waduh. Kurang cepat menghitungnya. Ya. Sekitar 1,6 gitu ya. Berarti ya 1,16. Ya. Kita gitu. Baik. Atau 1,6. Ya, 1,6. Kalau 1,6 lebih ya, berarti 1,16. Iya. Atau 1,06. Ya. Begitu ya? 1,06. Ya, 1,6. So, kalau dibagi kali 4 ya berarti 25 kan? Baik. Jadi dihitung saja harganya berapa? Ya, misalnya 4,25 gram itu harganya dengan rupiahnya berapa? Ya, 1 gramnya anggaplah terhitung 200.000. Ya, berarti dapat berapa dia? 850.000. 850.000 bagi 4. Nah, 850.000 bagi 4 dapat berapa? 200. Hah? Ya, 211.000 kita itu. Ya, jelas ya? Baik. Kemudian yang ke berapa? Yang keempat. Syarat yang keempat? Ya. Hendaknya dia mencuri, syarat yang keempat dipotong tangannya kalau dia mencuri dari tempat disimpannya harta. Itulah bahasa yang disebut oleh Syukani di sini min hirzin. Dan hirz itu adalah tempat yang biasanya harta disimpan di situ. Ya, ya. Harta yang apa disimpan di situ? Disimpan di lemari, tempat uang, ya. Jelas? Tapi kalau dia mencuri di tempat terbuka, misalnya hal yang terbuka di luar rumahnya, ya di apa namanya di dalam rumah, tapi ya dia tetap di luar terpasang, ini tidak masuk di dalamnya. Baik. Kemudian yang ke berapa? Syarat yang kelima, ya syarat yang kelima tidak ada syubhat, ya di dalam apa pencuriannya ini tidak ada syubhat di dalam apa? Di dalam pencuriannya. Nah. Ini berapa syarat? 5 syarat. Dan Syukani sebutkan di sini mukallafan mukhtaran. Ini syarat pada semua hal yang lainnya. Sebab dia harus mukallaf dan harus apa? Harus dalam keadaan dengan pilihannya sendiri. Adapun kalau dia dipaksa tidak ada hukum terhadapnya. Baik. Adapun tentang syarat-syarat ini, ya ini diterangkan ya di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ketentuan yang harusnya dia dengan syarat kenali syukani rahimahullah ta'ala. Ada yang hadisnya dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ya yuqta'u yadus sariq fi rubu' dinar fasa'idan, ya. Tangan seorang pencuri itu dipotong pada 1/4 dinar atau lebih, 1/4 dinar atau apa atau lebih. Nah, demikian pula datang di dalam beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa dia harus dari apa dari hir, dari tempat penyimpanan. Dan ini dalam hadis yang apa namanya juga dihasankan oleh para ulama atau dikuatkan oleh para ulama. Nah, dan syarat yang lainnya syarat yang lainnya adalah yang dimaklumi. Kemudian berikutnya kata Syaukani rahimahullah, ya jadi dipotong tangan kanannya ya, sebab itu yang waris dalam pemotongan tangan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintah untuk memotong tangan kanan. Ya, baik. Dan datang dari Ibnu Mas'ud, fakta'u aimanahuma. Yaitu bacaan Ibnu Mas'ud. Maka potonglah tangan-tangan kanan mereka berdua. Ya. Baik. Kemudian dikatakan oleh Syaukani, wayatfil ikraru marratan wahida, au syahadatu adalaini. Ini cara menetapkan dia mencuri. Jadi cara menetapkan dia mencuri dengan dua hal. Yang pertama, dia yang mengakui dirinya mencuri. Dan ini telah berlalu ya di dalam penyebutan apa? Pembahasan ikrar. Kapan ikrar itu diterima? Ya, kalau dia mengakui dirinya mencuri, maka dijatuhkan hukum apa? Mencuri. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, syahada adalah ini. Persaksian dari apa? Dari dua orang. Persaksian dari dua orang bahwa dia telah mencuri. Nah, kemudian kata beliau, wayundabu talqinul munqat. Ya. Dan apa disunnahkan untuk mentalkin, ya disunnahkan untuk mentalkin pencuri, ya, agar dia agar digugurkan darinya, ya, hukum itu. Ya, jelas ya. Dan ini dari hal yang disebutkan oleh Syaukani rahimahullah taala, tapi beliau berdalilkan dengan apa? Sebuah hadis, dan hadisnya ini ada kelemahan di dalamnya. Ada kelemahan di dalamnya. Dan beliau sebutkan bahwa ada asar dari sahabat yang menunjukkan tentang ini, ya. Nah, ada asar yang menunjukkan dari sahabat yang menunjukkan tentang hal ini. Yang jelas tentang masalah diberi talqin atau tidaknya, ini kaitannya dengan apa? Dengan mahkamah yang seperti ini. Nanti dilihat, seorang hakim kadang melihat ada orang, ya, perlu dia tanyai, dia mencuri, dia tanya, oh, barangkali bukan itu yang kamu curi, barangkali ini atau itu. Ya, sama dengan orang yang berzina. Ketika dia tanya berzina itu, maka ditakrir, ditanya. Ya. Dia berkata, saya berzina. Maka ditanya, kamu berzina apa? Barangkali kamu hanya apa? Hanya memegangnya saja. Barangkali kamu hanya menciumnya saja. Ya. Maka akhirnya dia terangkan bahwa tidak. Ya. Saya apa? Melakukannya. Jelas ya? Maka Nabi kembali mengulangi sampai Nabi menegaskan. Ya. Yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan zinanya adalah apa? Telah berwakitan. Itu yang dimaksud. Jelas ya? Baik. Kemudian kata Syaukani rahimahullah, wa yuhtamu mawadi'ul qata wa tu'allaqul yad fi 'unuqis sariq. Ya. Dan di apa? Tempat diputusnya itu, tempat diputusnya atau dipotongnya tangan itu hendaknya yuhtam. Ya, maksudnya ditahan. Jangan sampai darahnya apa? Jangan sampai darahnya keluar dan digantung di tangan itu di leher orang yang mencuri. Digantung tangannya di lehernya. Nah, ya, dan ketentuan tentang hal ini diterangkan dalam hadis yang lemah. Terangkan dalam hadis yang lemah. Namun ketentuan ini dipakai. Ya, ketentuan ini dipakai sebab maksud dari menjatuhkan hukum kepada si pencuri agar supaya tangannya apa? Tangannya hilang saja, tidak untuk membunuhnya. Tidak untuk apa? Membunuhnya. Maka karena itulah, ya, kalau misalnya darahnya mengeluar, ya, ketika dipotong tangannya kemudian darahnya keluar lebih daripada sewajarnya, maka ini bisa apa? Membuatnya mati, dan ini tidak diinginkan di dalam hukum kepadanya. Jelasnya, karena itu kalau ditahan darahnya dan diobati untuk darahnya berhenti, maka itu tidak ada masalah. Baik, kemudian kata beliau rahimahullah, ya, dan dia ketika digantungkan di leher, tentunya ini dimaklumi ya, ya, sebab tangan ketika dia berada di posisi tinggi tidak mengalir keluar darahnya, dia akan apa? Dia akan tertahan. Ya. Wa yaskutu bi afwi al-masruq alayhi qabla al-buluq ila sultan. Ya. La ba'dahu. La ba'dahu faqad wajab. Nah. Kemudian ya, pencurian ini dimaafkan. Ini dimaafkan dengan apa? Atau pencurian ini digugurkan dengan maaf. Ya. Dengan maaf yang diberikan kepada orang yang mencuri. Dengan maaf yang diberikan kepada orang yang mencuri sebelum sampai kemana? Sampai kepada penguasa. Bukan setelahnya. Kalau setelahnya maka telah wajib. Ya. Kalau setelahnya wajib untuk apa? Dijatuhkan hukum. Ya, dan ini berdasarkan apa? Sebagian hadis ya. Apa dari diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Nasai dan selainnya dari Sufwan bin Umayyah. Beliau berkata, kuntu naiman fil masjid ala khamisah. Saya tidur di masjid di atas khamisah. Di atas khamisah saya, ya, baju saya. Fasuriktu, maka saya pun ada yang mencuri dari saya. Fa'akhadna sariq, maka kami ambil orang yang mencuri ini. Farfa'nahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa'amara bi fath'ihi. Dari si pencuri kami angkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi perintah agar supaya dia diapa? Dia dipotong tangannya. Fakultu, maka saya berkata, fati ati khamisah saman salahina dirhaman. Apakah dia dipotong tangannya karena khamisah yang harganya hanya 30 dirham? Kata Safwan, ana ahabuha. Apa? Ana ahabuha lahu. Sudah, saya sudah berikan kepadanya 30 dirham. Maksudnya khamisah itu sekarang saya anggap saya berikan kepadanya. Maksudnya dia ingin apa? Maafkan. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, fahalla qabla an ta'tiyani bihi. Ya, harusnya kamu mengucapkan itu sebelum kamu mendatangkan dia kepadaku. Ya, kalau ingin dimaafkan sebelum apa? Ditangkan. Kalau hukum sudah sampai ke hakim, maka harus apa? Harus diterapkan sudah. Kalau sudah sampai di hakim. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wala qata في ثمر ولا كثر ما لم يأوه الجرين إذا أكل وإذا أكل لم يتخذ خبلا وإلا كان عليه ثمن ما حمله مرتين وضرب نكال. Ya. Dan tidak ada memotong, maksudnya tidak ada hukum potong tangan kalau dia mengambil buah atau mengambil kesar. Dia mengambil apa? Kesar. Yaitu dia mengambil dari ujung pohon korma, ya, buah dari situ. Malam ya wihi al-jarin, sepanjang dia belum dijaga di tempat penjemuran. Ya, sebab kalau dia sudah dijaga di penjemuran, ini artinya dia sudah masuk ke dalam apa? Syirik. Ya, lain lagi hukumnya. Ya. Maksudnya di sini dia hanya mengambil di mana? Di pohonnya. Kemudian berikutnya, dan dia kalau makan, dia hanya makan saja dan tidak membawa apa? Tidak membawa bekal. Ya, ini telah berlalu ya kalimat kubna. Tidak membawa bekal. Wa kana alaihi wa illa. Ya, kalau dia melanggar hal ini, ya dia makan misalnya, maka kana alaihi tamanu ma hamalahu marratain. Maka dia harus mengganti apa yang dia bawa dua kali. Banyak dua kali. Dan dia harus dipukul dengan pukulan yang keras. Pukulan yang keras. Ini sebagian riwayatnya ini sudah berlalu ya. Riwayat tentang hal ini sudah berlalu bersama kita. Ya, pembahasannya. Ya. Tentang apa? Di pembahasan apa ini berlalu ya? Yang ada kalimat kalimat khubna. Ah. Ayo, di pembahasan apa berlalunya? Hah? Pembahasan lukata? Hah? Bukan di lukata. Terus? Di mana berlalu ini? Apa? Itulah pembahasan apa yang makin punya orang. Hah? Apa? Baik. Di dalam bab afdiyah. Laba. Jadi sudah diterangkan di dalam ya pembahasan tersebut ya hukum ini apa namanya lam yattakhid khubnah, dia tidak menjadikan untuknya ada khubnah di dalam hal itu ya. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala ya, kata beliau walaysa 'alal qa'im wal muntahibi wal muhtarisi qat'un, ya tidak ada terhadap pengkhianat. Ini khain ya, dia berkhianat. Dia tadinya diberi amanah, kemudian dia bawa lari. Ya, misalnya. Dia bawa lari, dia berkhianat. Nah, ini lain lagi. Ini dah dipotong tangannya. Ya, tapi dia diberi hukuman lain. Jelas ya? Wal muntahib. Demikian pula orang yang apa? Orang yang merampas. Ya, wal mukhtalif. Al mukhtalif ini orang yang menyambar, menjamret. Ya. Qat'un tidak ada potongan terhadapnya. Sebab ini seperti yang kita terangkan tadi, dia mengambilnya apa? Ya, dengan terang-terangan mengambilnya secara paksa. Maka ini lain lagi hukumnya. Nah, lain hukumannya. Akan kita lihat ya, hudud yang lainnya. Baik. Kemudian kata beliau, kalau tidak ada di hududnya di situ, berarti dia masuk ke dalam bab ta'zir, menjatuhkan hukumannya. Kemudian kata beliau, waqad thabata al-qat'u fi jahdil ariyah. Demikian pula, setelah sabit hukum potong tangan ini bagi orang yang mengingkari ariyah. Ya, misalnya sudah berlalu ya pembahasan ariyah. Ariyah itu apa? Pinjaman. Sekarang diberi pinjaman. Dia minjam. Dia ingkari bahwa orang ini apa? Dia ingkari bahwa dia meminjam. Nah, maka di sini dia boleh apa? Dipotong tangannya karena hal tersebut. Sebagaimana hadis Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim tentang perempuan apa? Al-Makhzumiyah itu. Dia meminjam perhiasan. Lalu dia mengingkari bahwa dirinya menginjam perhiasan. Maka Nabi SAW perintah supaya dipotong apa? Tangannya. Nabi perintah supaya dipotong tangannya. Ini kalau dia pasti dia meminjam dan telah syah. Dia ada meminjam. Kemudian setelah itu apa? Dia mengingkarinya. Dia mengingkarinya. Maka dijatuhkan juga hukum pemotongan terhadapnya. Kemudian berikutnya kata Syaukani rahimahullahu ta'ala. Babu hajjil qadah. Bab tentang had. Apa? Al-Qadaf. Al-Qadaf adalah orang yang menuduh. Ya. Orang yang menuduh orang baik-baik dituduh apa? Dituduh berzina. Itu yang disebut dengan nama Al-Qadaf. Nah. Ya, kalau dari sisi definisi yang disebut oleh Al-Fuqaha, Al-Qadaf adalah tuduhan berzina atau tuduhan melakukan homoseks, ya, melakukan hubungan sesama jenis kepada seseorang. Itu yang disebut dengan nama apa? Al-Qadar. Kepada seseorang yang apa? Lepas dari tuduhan itu. Ya. Jadi dia pada dua hal. Kalau dia menuduh seorang berzina, ini sekolah si berzina misalnya. Maka ini menuduh namanya. Ya, terus ini sekolah melakukan perbuatan apa? Ya. Sesama jenis ini tuduhan namanya. Qadar. Nah, kalau dia menuduh dia harus membawa apa? Membawa empat saksi. Inilah pendalilannya di dalam ayat. Sebab al-qadar ini adalah hal yang diapa? Yang diharamkan, hal yang sangat diharamkan. Menuduh orang baik-baik berzina. Ya, dia diberikan hukuman di dunia dan diberikan hukuman di mana? Di akhirat. Hukumannya di dunia Allah berfirman walladzina yarmuna al-muhsanati. Tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah. Wala taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik dia tuduh berzina, lalu dia tidak mendatangkan empat saksi, maka cambuklah mereka 80 apa? 80 kali cambuk. Dan jangan terima persaksian mereka selama-lamanya. Dan mereka inilah orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik. Nah, ini hukuman di dunia. Adapun hukuman di akhirat, Allah telah berfirman, innal ladzina yarmuna al-muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum adzabun 'adzim yawma tashhadu 'alaihim al-sinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun yawma idzin yuwaffihim Allahu dinahum al-haq wa ya'lamuna annahu huwa al-haqqul mubin. Sungguhnya orang-orang yang menuduh perempuan yang muhsan, yang ghafilat, yang perempuan yang apa, tidak kenal dosa, perempuan yang mukminah, dia tuduh berzina, maka mereka dilaknat di dunia dan di akhirat. Dan untuk mereka siksaan yang sangat pedih, apa siksaan yang sangat besar. Hari tatkala lisan, tangan dan kaki-kaki mereka mempersaksikan apa yang mereka lakukan. Pada hari itu Allah Subhanahu wa taala akan apa? Menyempurnakan ya, pembalasannya yang maha benar, dan mereka pun mengetahui bahwa Allah itu Maha Al-Haq Al-Mubin. Ya, Maha benar dan Maha menjelaskan. Baik. Oke, ini tentang orang yang menuduh orang-orang yang baik-baik dituduh berzina. Jadi ia dijatuhkan padanya hukum dicambuk berapa kali? Dicambuk 80 kali. Nah. Dan di dalam menuduh ini ya. Di dalam menuduh tersebut ya, seorang kalau ingin menjatuhkan hukuman tuduhan, maka dia harus membawakan apa? Membawakan saksi. Kalau dia maksudnya kalau dia ingin menuduh dan tuduhannya diterima, maka dia harus membawa empat saksi. Ya. Dan kalau kita berbicara tentang empat saksi, kita sudah berlalu menyebutkan syarat diterimanya apa? Dan empat saksi itu. Maka dikembalikan ke sana ya, di syaratnya. Kemudian di sini di dalam lafaz menuduh itu ada lafaz yang tegas-tegas. Ya. Dia menuduh. Misalnya dia berkata, wahai kamu pezina, wahai kamu pelacur misalnya, wahai kamu begini. Maka ini tuduhan apa? Tuduhan tegas. Ya, secara lafaz sharih. Ada tuduhan kinayah. Ya. Nah, ada tuduhan kinayah. Dia katakan, kamu wahai orang yang keji, berbuat kekejian. Ya, dan seterusnya dari kata-kata yang menggambarkan kinayah. Nah, maka qadhaf ini adalah dosa yang apabila dilakukan maka akan menjatuhkan hukum apa? Hukum had pada orang yang menuduhnya kalau dia tidak membawa empat saksi. Jadi keharusannya kalau dia menuduh harus mendatangkan apa? Empat saksi. Ya, kalau dia tidak bisa mendatangkan empat saksi, maka hendaknya dia apa? Ya, dia menjaga lisannya. Ya, menjaga lisannya. Dan di sini pentingnya seorang itu ya, menjaga lisan. Jangan dia mengucapkan kalimat-kalimat yang dia akan dijatuhkan sanksi pada ucapannya, pada kalimat-kalimat yang dia ucapkan tersebut. Jelas ya? Baik. Ya. Dan hukuman qadhaf ini boleh digugurkan. Ya. Boleh digugurkan dari orang yang apa? Orang yang menuduh apabila orang yang dituduh dia memaafkan dan menggugurkannya. Ya, itu yang pertama, kalau dia memaafkan atau menggugurkannya. Kemudian yang kedua, dan orang yang dituduh dia mengakui. Kalau orang yang dituduh mengakui, maka ini sudah apa? Ya, sudah menggugurkan ya hukuman tersebut kalau dia mengakuinya. Baik. Jelas ya? Baik, ini tentang qadar. Jadi qadar secara sekali tegaskan bahwa dia hukumnya yang dijatuhkan padanya hukum had dicambuk 80 kali apabila dia menuduh dan tidak membawa bah 4 saksi. Kemudian kalau dia menuduh, ya setelah dia menuduh, ya tidak ada saksinya, maka disyaratkan harus dituntut oleh siapa? Orang yang dituduh. Kalau orang yang dituduh tidak menuntut, maka tidak apa? Tidak kena hukum. Ya, kalau tidak dituntut oleh orang yang menuduh. Ya, baik. Kemudian berikutnya kata Asy-Syaukani rahimahullah, atau kita baca dulu zaman Asy-Syaukani. Kata beliau rahimahullah, man rama ghairahu bizina wajib alaihi haddul qadaf 80 jalda. Siapa yang menuduh selainnya dengan berbuat zina, maka dia wajib untuk dicambuk dengan had qadaf, had penuduh, ya, perzinaan sebanyak 80 kali. Wa yathbutu dhalika bi iqrarihi marrah wa bi shahadati adlain. Ini syah, ya. Nah, syah dia penuduh kalau dia mengikrar satu kali atau disaksikan oleh apa? Oleh dua orang. Jadi si penuduh ini, ya, dia dikenakan hukum kalau dia mengakui. Ya, kamu misalnya didengar dia menuduh, maka dikatakan kamu mengakui, kamu menuduh. Kamu menuduh, kalau dia akui, dituntut, dia mengakui, maka dia dibawa ke pengadilan. Setelah dia diminta untuk mendatangkan apa? Mendatangkan 4 saksi. Kemudian yang kedua, kalau dia tidak mengakui, maka orang yang menuntutnya harus mendatangkan apa? 2 saksi yang mempersaksikan bahwa orang ini adalah orang yang apa? Orang yang menuduh. Jelas ya? Orang yang menuduh. Sebab persaksian asalnya di situ. Jelas? Jadi kalau misalnya dia menuduh, dia hanya menuduh, sebulan berzina dan seterusnya. Ya, tidak kelihatan. Ya, tidak nampak. Datang orang memperkarakan, atau dia misalnya ribut antara dua orang, ya, ini menuduhnya berzina misalnya, maka orang yang dituduh ini dia boleh memperkarakannya kalau dia punya 2 saksi bahwa orang ini apa? Menuduhnya. Jelasnya orang tersebut atau orang tersebut telah mengakui bahwa dia apa? Dia menuduh. Nah, kalau sudah diakui dia menuduh, masuk ke proses berikutnya. Si penuduh harus mendatangkan apa? Ya, 4 saksi kalau dia memang benar dalam apa? Tuduhannya. Kalau tidak, maka dia dicambuk sebanyak berapa? 80 kali. Nah, kata beliau, wa illam yatub lam tuqbal syahadatuh. Kalau dia tidak bertobat dari tuduhannya, maka dia tidak diterima apa? Persaksiannya. Ini tentang orang yang menuduh, kalau sudah dijatuhkan hukum had padanya, maka tidak diterima persaksiannya sampai dia bertobat. Dan bertobatnya ini ya dilihat ya bertobatnya. Dan kalau memang setelah dia dicambuk 80 kali dia bertobat dan baik tobatnya dan pernah lagi diulangi perbuatannya, maka ini sudah nampak bahwa dia adalah apa? Sudah baik. Ya, sudah baik. Dan ini tentunya urusannya di pengadilan sebab masalah persaksian. Ya, diterima atau tidak persaksiannya. Kemudian kata beliau, "Qad ja'a ba'da al-qada bi arba'ati syuhud sataqa an kull had wa kada ila aqarra al-maqdud bidzina." Demikian pula semenuduh. Ya, setelah dia menuduh, lalu dia membawakan 4 saksi, maka apa gugurlah apa? Gugurlah had qadaf itu, had tuduhan itu. Ya, had qadaf gugur. Demikian pula kalau si yang dituduh itu dia mengakui bahwa dia berzina, maka ini apa? Digugurkan. Jelas ya? Ya, maka ini diperhatikan baik-baik ya ucapan Asy-Syaukani. Ada 2 sudut penting di sini yang harus kita pahami. Yang pertama, di sini had tentang apa? Hah? Al-qadaf. Menuduh orang apa? Berzina. Ya, tentunya ada yang menuduh dan ada yang apa? Dituduh. Ya. Yang pertama di sini, dia menuduh. Ya. Ini kan dia menuduh, berarti dia merugikan siapa? Yang dituduh. Yang dituduh, kalau dia benar memang melakukannya, maka ini ada hukum tersendiri di dalamnya. Kan begitu? Baik, sekarang yang menuduh dulu. Ya. Yang menuduh, dari mana dia tahu dia menuduh? Hah? Nah, ini dengan 2 hal. Yang pertama, dia mengakui bahwa dirinya apa? Menuduh. Kemudian disaksikan oleh 2 orang bahwa dia menuduh. Ya. Orang lain apa? Berzina. Maka ini si penuduh. Ya, si penuduh setelah dia menuduh, maka dia diangkat ke mana? Ke pengadilan. Ya. Diangkat ke mana? Ke pengadilan. Ya. Diangkat ke pengadilan, di sinilah dia diadili sebagai orang yang apa? Menuduh setelah dia pasti bahwa dia apa? Setelah dipastikan bahwa dia menuduh. Orang yang menuduh, ya, dia harus membawakan apa? empat saksi untuk menunjukkan bahwa si fulan itu atau si fulanam apa berbuat perzinahan. Nah, kalau dia tidak membawakan saksi, maka dilihat orang yang dituduh ini diakui berzina atau tidak. Jelas, kalau dia itu berzina gugur apa? Gugur had. Ya. Kalau tidak diakui, maka si penuduh tidak punya apa? Tidak punya saksi, dia harus dicambuk berapa kali? 80 kali. Nah, karena itu jangan sembarangan ya, menuduh-tuduh orang saja. Ya, ini dalam syariat kita subhanallah. Hal yang sangat luar biasa dan diperhatikan. Ya, berbeda dengan sekarang ini. Gosip, ya. Itu sudah tersebar. Bahkan subhanallah sekarang ini gosip itu gampang sekali. Orang gosip ya sekarang bisa sampai ke ujung dunia. Ya. Ke ujung dunia gosipnya bisa nyampe. Ya, subhanallah. Nah, maka ini hendaknya di masa ini seorang lebih pandai lagi menjaga lisannya. Ya. Dan apa yang lisan itu diibaratkan dengan tulisan. Ya. Hendaknya semuanya dijaga dan diperhatikan. Ya. Dan ini kita saksikan orang-orang yang tidak punya agama. Ya. Demikian keadaannya. Dan pada sebagian orang yang mempelajari agama juga, yang masuk dalam perkara-perkara yang tidak berguna, kadang melakukan hal yang semisal dengan ini. Dan ini merugikan. Ya, kalau di dalam kehormatan manusia, bahayanya sangat besar, apalagi kalau dia menyebarkan gosip-gosip berkaitan dengan masalah agama. Ya, membuat perpecahan di tengah kaum muslimin. Ya, membuat perpecahan di tengah apa namanya orang-orang yang mempelajari agama di tengah ahli sunnah. Ya, maka gosip yang seperti ini lebih besar lagi bahayanya. Jelas ya? Dan Nabi SAW telah mengingatkan, innar rajula la yatakallamu bi kalimatin la yatabayyanu fiha yazillu biha ila an-nar aba adama bainal masyriq wal maghrib. Seorang lagi kadang dia mengucapkan sebuah kalimat, dia belum perjelas kalimat ini. Ya, kalimat ini akan menyeret dia ke dalam api neraka jauhnya sejauh timur dan barat. Ya. Jelasnya? Maka jangan sembarang menuduh orang. Ya. Kemudian berikutnya kata Syaukani rahimahullah ta'ala, babu haddi syurb. Ini bab tentang had seorang peminum khamar. Ya, kalau dia minum, apa hadnya? Nah, kata Syaukani rahimahullah ta'ala, man syariba muskiran. Siapa yang meminum muskiran, sesuatu yang memabukkan. Mukallafan, dalam keadaan dia mukallaf. Mukhtaran, ya, sengaja. Julida ala ma yarahu imam. Dia dicambuk sesuai dengan apa yang dipandang oleh imam. Ya, maksudnya ini apa namanya kebijaksanaannya kembali kepada si imam. Ya. Apa yang diwakilkan oleh imam dalam hal ini di pengadilan, di qadha. Ya. Imma arba'ina jalda, apakah dicambuk 40 kali atau aqalla atau kurang atau aksara atau lebih. Walau bin ni'al, dicambuk walaupun menggunakan pakai apa? Menggunakan sendal. Ya. Ini diterangkan oleh Syaukani rahimahullah syarat-syarat apa? Dia dicambuk. Ya, syarat-syarat dia dicambuk. Ya, karena dia minum. Nah, dan al-khamar ini adalah suatu hal yang sangat jelek di dalam syariat. Perbuatan yang apa diterangkan bahwa itu adalah perbuatan datangnya dari orang-orang yang mengikuti ajakan syaitan. Ya, dan syaitan memang sengaja ya, membisikkan perbuatan tersebut kepada manusia, mengajak kepadanya untuk melalaikan mereka dari mengingat kepada Allah dan dari menegakkan sholat. Yang khamar ini ya ditetapkan padanya hukum had. Ya, dan ditetapkan padanya hukum had ini menunjukkan bahwa dia bukan dosa besar, dosa kecil. Ya, sebab ini kaidah umum, kalau ditetapkan padanya hukum had berarti dia adalah dosa besar, dosa besar. Ya. Baik. Ini tentang meminum khamar. Ya. Tentang meminum khamar. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam belasyah dari beliau ya, dalam hadis yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani disebutkan bahwa khamar itu adalah ummul khaba'ith. Adalah ummu apa? Al-khaba'ith. Pusatnya apa? Kekejian-kekejian. Hal-hal yang buruk. Nah, sampai disebutkan dalam bagian riwayat ada kisah pernah terjadi walaupun dalam hadis marfu'nya lemah, tapi secara marfu' kisahnya syah. Ya. Ada orang yang apa namanya dia minum khamar. Dia minum khamar, setelah itu dia berzina, setelah itu dia membunuh. Ya. Setelah itu dia berzina, setelah itu dia apa? Dia membunuh. Ya, jadi kisahnya ini disebutkan seorang ya dipanggil oleh seorang perempuan. Dan itu apa? Ya. Budaknya. Ya, ada yang mempersaksikannya. Jelas? Maka perempuan ini berkata kepadanya, kau minum khamar atau kamu berzina denganku. Dia kasih dua pilihan. Ya. Dan dia tidak bisa lupa. Ya. Maka dia memilih untuk minum khamar. Dia memilih untuk minum apa? Minum khamar. Maka setelah dia minum khamar, akhirnya dia berzina dengan perempuan itu. Ya. Setelah berzina, maka dia membunuh. Ya. Budak yang berada di sampingnya. Ya, dia melakukan apa? Ya. Tiga kejadian sekaligus, minum khamar, berzina dan apa? Membunuh. Nah. Ini pernah disebutkan juga oleh Syekh Ibn Utsaimin di dalam sebagian buku beliau. Ya, kejadian. Ya, ada seorang anak dia minum khamar. Ya. Dia minum khamar. Dia pulang ke rumahnya waliyad billah karena hilang kesadarannya, dia berzina, dia menzinahi ibunya. Ya, naudzubillah. Hilang kesadarannya. Dia sadar, ya. Maka setelah dia sadar, dia merasa bahwa malam itu kelihatannya dia melakukan sesuatu apa yang tidak layak terhadap ibunya. Ya, tapi ibunya menutupi hal itu. Dia paksa terus ibunya untuk mengucapkannya akhirnya. Ibunya, ya, mengatakan iya kamu melakukannya. Dia pun merasa sangat menyesal. Akhirnya dia bakar dirinya. Dia bakar apa? Dirinya. Ini perhatikan ya, dari Ummul Khabaith. Dari tadinya apa? Asalnya apa? Minum, kemudian setelah itu menyeretnya kepada perbuatan kejiran lainnya. Maka orang yang minum khamar ini telah syah di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, dia dicambuk. Dia di apa? Dicambuk. Dan Nabi SAW mencambuknya dengan jarid wa ni'al. Jarid itu dengan apa? Pelepah korma. Dicambuk dengan apa? Dengan sendal. Dan Abu Bakar mencambuknya 40 kali. Mencambuk 40 kali. Dan di dalam sahih Muslim, Nabi SAW mencambuknya 40 kali. Dengan pula dicambuk oleh Abu Bakar 40 kali. Kemudian di masa Umar, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, Umar mencambuknya berapa? 80 kali. Ya, sebab beliau mengambil istisyarah dari para sahabat dan dikatakan bahwa hudud itu kebanyakannya, hudud yang paling ringannya berapa? 80. Ada yang 100 kali cambuk, ada yang 80. Maka diambil 80. Dan ini ijtihad dari Umar, kemudian didukung oleh para sahabat yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa itu bukanlah sekedar ijtihad mereka. Bukanlah sekedar apa? Ijtihad mereka. Karena itu Syaukani memberi ukuran 40. Sebab ini asalnya dilakukan oleh Nabi. Dan bolehnya dia lebih dari 40. Karena ini dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dia boleh dikurangi sebab ini menunjukkan bahwa boleh dilebihkan. Ini menunjukkan bahwa batasan 40 itu adalah ijtihadi. Itu adalah pembatasan ijtihadi yang dilihat kepada seorang yang apa? Seorang qadi yang melihat di dalam masalah, yang memandang di dalam masalah tersebut. Jadi sekarang disebutkan di sini syarat yang ditegakkan padanya hukum minum khamar. Dia syaribat. Dia minum. Muskiran. Sesuatu yang apa? Memabukkan. Mukallafan, dalam keadaan dia mukallaf. Ya, dalam hal ini. Nah, mukhtaran, dia tidak dipaksa. Dia tidak dipaksa. Baik, hukum dijatuhkan ya dengan ketentuan-ketentuan ini pada si peminum. Ya, itu ditentukan syaratnya. Adapun hukum khamar itu sendiri, hukum orang yang minum khamar itu sendiri, itu akan ditegakkan pada seseorang apabila dia mengakui bahwa dia apa? Meminum, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia disaksikan oleh dua saksi bahwa dia apa? Bahwa dia minum. Disaksikan oleh dua saksi. Maka di sini muncul permasalahan lainnya, sama dengan permasalahan zina. Ya, seorang perempuan, tidak diketahui dia berzina. Tidak ada yang menuduhnya, tidak ada yang melaporkannya. Tapi dia hamil. Ya, dia hamil, tidak ada suaminya. Ya, dia juga bukan budak. Tiba-tiba hamil. Ini menunjukkan bahwa dia apa? Perzinahan. Dan ini fatwanya para sahabat, dia apa? Dia dicambuk setelah apa? Setelah dia melahirkan. Dicambuk setelah dia melahirkan. Nah, sama di sini dengan peminum khamar. Ya. Tidak ada, dia tidak mengakui dirinya. Ya. Tidak ada yang mempersaksikannya. Tapi dia terlihat di jalan. Ya, jalannya apa? Jalannya sedang teler dia. Ya. Kemudian dicium bau mulutnya, tercium bau apa? Bau khamar. Ya. Apakah boleh ditegakkan padanya? Ya. Yang benarnya, bahwa boleh ditegakkan padanya hukum. Ibnu Al-Qayyim berdalilkan dalam hal ini sebab itu adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Umar dan Ibnu Mas'ud. Ya, sekedar dicium bau khamar di mulutnya, dia juga dicambuk dan tidak ada yang menyelisih dua orang sahabat ini dalam hal ini. Ya, dan ingat ya, apa yang datang dari para sahabat, ya, kalau dia tidak bertentangan dengan nas, ini kaidah umum ya, mengukur apa yang datang dari para sahabat. Ya, apa yang datang dari para sahabat, kalau dia tidak bertentangan dengan nas, ya, dan apa yang dilakukan oleh para sahabat ini bukan semata ide mereka. Ya, kemudian tidak diketahui ada yang menyelisih sahabat tersebut di dalam hukum itu, maka di sini apa yang datang dari sahabat itu adalah hujjah, jadi bagaimana? Berhujjah. Dan ini terpenuhi ketentuan dan syarat di sini. Nah, jelas ya? Baik, ini tentang had orang yang meminum apa? Meminum khamar. Nah, baik, selesai ya, kita cukupkan dalam ini. Baik, insyaAllah setelah salat asar nanti kita lanjutkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah.